Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kembali kajian rutin kita dari dua pembahasan, yaitu dari pembahasan Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan kitab Bulughul Maram tentang masalah fikih muamalah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, kita lihat sekarang Masail nomor 71. Ya, Masail nomor 71, yaitu al-mas'alatul hadiyah wa sab'un, Masail ke-71, tarkuhum ma awjaballahu alaihim min babil wara, yaitu sifat jahiliyah adalah mereka meninggalkan apa yang Allah wajibkan cuma karena alasan wara, yaitu kehati-hatian. Cuma karena alasan wara, yaitu kehati-hatian. Jadi kalau ada yang punya sifat seperti ini, kata Syekh Muhammad, sifat ini adalah sifat jahiliyah. Tarkuhum al-wajib wara'an, yaitu meninggalkan yang wajib dalam rangka wara. Yaitu yang dimaksudkan sini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang wajib. Contohnya misalnya wukuf di Muzdalifah. Ini sebagai gantian dari wukuf di Padang Arafah. Apa alasan orang jahiliyah meninggalkan wukuf di Arafah? Kok memilih wukuf di Muzdalifah? Li'annahum ahlul haram. Karena orang yang melakukan haji saat itu adalah ahlul haram, orang yang berada di tanah haram ketika berada di Mekah sana. Mereka tidak mau keluar dari Arafah, ya, mereka tidak mau keluar menuju Arafah karena Arafah itu termasuk tanah halal, bukan lagi tanah haram. Jadi mereka di sini meninggalkan kebenaran cuma gara-gara wara', yaitu punya sikap kehati-hatian, namun kehati-hatian yang keliru. Begitu pula di antara sifat di sini adalah meninggalkan kebenaran juga karena wara', yang dicontohkan yang lainnya adalah orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang musyrik itu bertawaf keliling Ka'bah dalam keadaan uratan, dalam keadaan telanjang. Apa alasannya kok mereka tidak tutup aurat? Kok orang-orang musyrik dahulu itu bertawaf keliling Ka'bah dalam keadaan telanjang? Ini alasannya seperti ini. Mereka melakukannya karena wara', yaitu dari sisi kalau mereka pakai baju, ya, di antara baju mereka itu adalah baju yang digunakan untuk bermaksiat pada Allah. Jadi baju ini mereka lepas. Supaya apa? Supaya lebih beribadah dalam keadaan bersih. Jadi mereka meninggalkan memakai baju ketika tawaf cuma karena alasan baju-baju mereka itu penuh maksiat. Ya, ini niatan baik mereka. Namun kehati-hatian di sini yang mereka nyatakan di sini adalah kehati-hatian yang keliru. Begitu pula yang termasuk di sini adalah jika seorang itu meninggalkan ibadah, terutama ibadah wajib. Ya, ingat ya, yang dimaksudkan sini adalah ibadah wajib dalam rangka wara'. Jadi misalnya diwajibkan sholat berjamaah di masjid dia, meninggalkan sholat jamaah tadi takut kalau orang-orang itu memujinya. Dia meninggalkan misalnya pakai jilbab cuma gara-gara takut kalau orang nanti bilang dia itu soleha. Begitu pula, ya, dia tidak mau menampakkan jenggotnya misalnya, juga takut orang-orang itu menilainya adalah orang-orang saleh. Jadi dia meninggalkan suatu yang wajib dalam ibadah atau dalam penampilan cuma gara-gara takut pada manusia. Cuma gara-gara takut pada manusia seperti itu. Maka di sini ada perkataan Al-Fudail bin Iyad yang patut diingat, yaitu beliau mengatakan tarkul amali li ajlin nas riyaun, meninggalkan amalan karena manusia. Dia meninggalkan amalan bukan karena Allah, namun dia meninggalkan amalan karena manusia, maka termasuk riya. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Begitu pula kalau beramal karena manusia termasuk kesyirikan. Jadi dua hal di sini yang disebutkan, yaitu meninggalkan amalan karena manusia, ini tergolong riya. Sedangkan melakukan amalan karena manusia termasuk syirik. Namun di sini para ulama yang duduk di lasnada imah itu mengatakan, ini rincian yang perlu diperhatikan, kapan meninggalkan amalan karena manusia termasuk riya? Kapan meninggalkan amalan karena manusia termasuk riya? Mereka rinci jadi dua. Untuk amalan sunnah, kalau ditinggalkan karena takut orang-orang memujinya, karena takut orang-orang tahu amalannya, maka seperti itu tidak masalah. Dia menyembunyikan amalan berarti. Misalnya ada sedekah sunnah, dia lakukannya diam-diam tidak sebut nama. Sedekah sunnah dia lakukan diam-diam tidak sebut nama. Ini kalau dia lakukan sembunyi-sembunyi tadi, diam-diam, maka ini bahkan termasuk suatu yang terpuji, bukan lagi suatu yang tercela. Namun sebaliknya, yang kedua, untuk amalan wajib. Kalau tadi itu amalan-amalan sunnah, untuk amalan wajib barulah berlaku perkataan Al-Fudail bin Iyad tadi. Siapa yang meninggalkan amalan karena manusia, maka termasuk riya. Ini berlaku untuk amalan wajib. Kalau amalan wajib itu misalnya ada yang meninggalkan sholat berjamaah, takut orang-orang puji dia adalah orang yang saleh, maka saat itu dia meninggalkan amalannya, maka ini termasuk riya. Karena dia melakukannya atau dia meninggalkan amalan tersebut bukan karena Allah namun karena manusia. Karena amalan sholat wajib jelas sekali adalah amalan yang wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan cuma gara-gara orang, ya, dia takut kalau orang lain itu memujinya. Nah, itu masalah yang ke-71. Sekarang masalah yang ke-72 dan 73. Yaitu taqarrubuhum ilallahi bitarkit tayyibat minarizki wa bitarkiz zinah. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang tayyib-tayyib dari rizki, atau dengan meninggalkan rizki yang halal, dan juga dengan meninggalkan berhias diri. Jadi ada yang dalam rangka ibadah, ya, di sini disebutkan dalam penjelasan Syekh secara ringkas, ta'abbuduhum bitarki thayyibat minarizqi wa tarki zina fil libas. Yaitu ada yang melakukan ibadah, mereka ini orang-orang jahiliyah melakukan ibadah dengan meninggalkan rizki-rizki yang halal. Misalnya mereka tidak pakai baju yang bagus, mereka memakai baju yang pas-pasan, kelihatan kere. Wa tarki zina fil libas, dan mereka meninggalkan memakai pakaian yang bagus tatkala berpakaian. Jadi ada dalam masalah rizki yang halal mereka tinggalkan cuma gara-gara ingin ibadah yang baik. Kemudian ada di sini juga berhias diri dalam pakaian juga mereka tinggalkan cuma tujuannya untuk beribadah yang baik. Maka sifat ini kata Syekh Shalih Al Fauzan, ini adalah ciri-ciri orang Nasrani dan orang-orang Sufi. Ya, ciri-ciri orang-orang Nasrani atau tingkah laku orang Nasrani dan orang-orang Sufi, mereka meninggalkan yang halal-halal, mereka meninggalkan juga berhias diri dalam berpakaian cuma tujuannya apa? Untuk beribadah pada Allah. Contohnya di sini yang beliau sebutkan, contoh meninggalkan rizki yang halal cuma karena dalam rangka ibadah, yaitu enggan atau mengharamkan, ya ini mengharamkan sebagian daging dari hewan ternak atau mengharamkan sebagian hewan ternak. Padahal untuk hewan ternak seperti ini Allah Subhanahu wa taala telah halalkan, namun dia sengaja mengharamkan makanan tersebut. Cuma apa? Ya misalnya kalau ada yang tujuannya apa yang disebut makan ini aja? Makan tumbuh-tumbuhan aja, apa? Vegetarian. Kalau vegetariannya dia lakukan karena ibadah. Ya, meninggalkan makan daging kan berarti dia lakukan karena ibadah, maka ini adalah perbuatan jahiliyah atau termasuk dalam perbuatan bid'ah. Ya, jadi vegetariannya ini dilakukan karena ibadah. Seperti misalnya yang dilakukan oleh orang-orang Hindu atau Buddha, mereka meninggalkan makan makanan seperti ini. Ya, karena dalam rangka ibadah, karena itu bagian dari ajaran mereka. Maka ini adalah perbuatan jahiliyah dan ini adalah perbuatan bid'ah. Kalau yang terjadi di masa jahiliyah, yaitu di masa orang-orang musyrik dahulu, mereka mengharamkan makan daging seperti ini min ajli asnamihim, untuk menghormati berhala-berhala mereka. Jadi berhala mereka itu dihormati dengan mereka tinggalkan yang makanan-makanan yang halal seperti ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ketika orang-orang musyrik tadi mengharamkan makan daging karena alasan sembahan mereka, karena alasan patung-patung mereka, Allah katakan, turunlah ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang thayyib-thayyib, yaitu yang halal-halal, ma ahalallahu lakum, yang Allah telah halalkan bagi kalian. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, dan janganlah kalian sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Begitu pula meninggalkan yang halal itu misalnya, ini yang terdapat pada agama Nasrani dan ini termasuk ajaran jahiliyah juga, enggan menikah atau hidup membujang dalam rangka ibadah. Yang terdapat dalam agama Nasrani, kenapa mereka enggan untuk menikah? Supaya bisa konsen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak syariatkan untuk meninggalkan makan dan minum seperti yang contoh yang tadi kami sebutkan di atas, begitu juga untuk meninggalkan menikah. Bahkan kita tahu bahwasanya ada orang-orang yang pernah ingin mengetahui ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kok di ibadahnya biasa-biasa saja. Lalu mereka di antaranya ada yang bertekad, kalau begitu saya tidak mau menikah dan saya enggan untuk menikahi perempuan. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa konsen dalam ibadah. Berarti kalau tujuannya hidup membujang itu untuk bisa konsen dalam ibadah, ya, maka ini adalah perbuatan jahiliyah. Kemudian contoh lagi yang beliau sebutkan tadi, yang disebutkan dalam judul, ya, judul masail, beliau jelaskan meninggalkan berpakaian untuk berhias diri. Ini juga termasuk perkara jahiliyah. Yaitu contohnya di sini yang termasuk di sini adalah melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Ini perkara jahiliyah. Karena seperti itu berarti mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan. Begitu pula yang termasuk di sini adalah meninggalkan berhias diri. Karena dalam rangka wara. Ingin hidup sederhana, namun terlalu menyusahkan diri. Padahal dia bisa mampu memberi pakaian yang lebih layak, namun dia pakai pakaian-pakaian orang kere, cuma tujuannya supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia yakini ini adalah sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai pakaian-pakaian kere seperti itu. Padahal lihat kata Nabi SAW, "Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ayyura atharu ni'matihi 'alayhi." Sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai jika diantara hamba itu ada yang diberi suatu nikmat, lalu dia menampakkan nikmat tersebut dalam penampilannya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu berarti menyukai orang-orang yang bertajamul atau berhias diri. Karena seperti itu berarti dia telah mensyukuri nikmat Allah dengan dia memakai pakaian seperti itu. Jadi di sini memakai pakaian kere, ya. Kalau tujuan untuk ibadah tadi maka tidak dibolehkan. Ya, yang benar seorang muslim haruslah bisa menampakkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan pakaian yang dia itu kenakan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa silam. Kemudian faedah yang berikutnya, kemudian masail yang berikutnya lagi, masail yang ke-74. Yaitu da'watuhum nas ila dhalal, yaitu mengajak manusia pada kesesatan. Yaitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, da'watuhum nas ila dhalal bi ghairi ilm. Di antara sifat jahiliyah itu adalah mengajak manusia pada kesesatan tanpa ilmu. Mengajak manusia pada kesesatan tanpa ilmu. Nah, ini dikatakan Syekh termasuk sifat jahiliyah. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan untuk berdakwah ala basira wa bil hikmah. Yaitu hendaklah berdakwah di atas ilmu dan dengan penuh hikmah, dan menyampaikan wal mau'izah hasanah, dan menyampaikan nasihat dengan cara yang baik, wal jidal billati hi ahsan. Kalau mau berdebat maka berdebatlah juga dengan cara yang baik. Maka dakwah jahiliyah tadi itu mengajak manusia kepada kesesatan, yaitu untuk menyelisih kebenaran. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 12 berikut ini. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabiilana wal nahmil khotayaakum. Dan orang-orang kafir itu mengatakan kepada orang-orang beriman, mari sini ikut saja jalan kami, yaitu jalan orang-orang kafir. Wal nahmil khotayakum, dan nanti kami yang akan menanggung dosa-dosa kalian. Disuruh sesat, ikuti amalan kafir, ya, mengajak manusia kepada kesesatan. Inilah dakwah jahiliyah yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Kalau dakwah kesesatan yang mengajak tadi kepada kekafiran, mengajak kepada sesuatu tanpa ilmu, misalnya mengajak untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun apa pengertian dakwah yang hak, dakwah yang benar? Di sini katakan oleh Syekh Shalal Fauzan, beliau memberikan definisi yang bagus, ad-du'atu ilal haq, dakwah pada kebenaran, humul lazina yad'una ila ma anzalallahu wa ila ma syara'a. yaitu namanya dakwah pada kebenaran, yaitu dakwah yang isinya mengajak manusia untuk memahami apa yang Allah turunkan dan mengajak manusia pada syariat Allah. Jadi yang namanya dakwah kepada kebenaran berarti mendakwai orang pada Al-Quran dan Sunnah. Bukan mendakwahi orang untuk mengikuti partai. Bukan mendakwahi orang untuk membela kebatilan karena tidak didasari oleh ilmu. Bukan seperti itu. Dan di sini Syekh Shalal Fauzan menyebutkan di antara dakwah pada kesesatan untuk saat ini, allazina yad'una an-nasa ila syirk, yaitu contohnya adalah orang-orang yang mengajak manusia untuk berbuat syirik, diajak untuk berdoa pada kubur-kubur wali, diajak untuk menyembah atau mengagungkan secara berlebihan kubur-kubur orang soleh. Jadi yang ada saat ini mengajak manusia pada kesyirikan, juga ada yang keliru adalah mengajak manusia kepada bid'ah, dan juga atau mengajak manusia pada suatu amalan yang tidak dituntunkan. Di sini kata beliau, dakwahnya di sini ada yang bentuknya lewat buku. Ya. Dakwah kepada kesyirikan di sini ada yang bentuknya lewat buku. Begitu juga ada yang dengan tulisan sederhana sampaikan pada orang lain. Dan juga ada yang bentuknya dengan berbicara, dengan ceramah. Namun di sini tentu saja butuh di sini butuh akan ilmu ketika menyampaikan kebenaran. Sedangkan kalau yang namanya dakwah kesesatan berarti tidak didasari dengan ilmu. Dan termasuk dakwah kesesatan berarti menghidupkan bid'ah-bid'ah, yaitu suatu amalan yang tidak ada tuntunannya. Maka setiap orang yang mengajak kepada maksiat, kefasikan dan juga kekafiran, itulah yang dimaksudkan dengan da'i dolalah. Nah itulah yang ada pada Masail nomor 74, yaitu mendakwahi manusia untuk mengikuti kesesatan. Dan itu yang kita bahas untuk kali ini untuk Masail Jahiliyah. Ya, nanti untuk yang 75, Masail ke 75 dan seterusnya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita buka kitab Bulughul Maram.